السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، kita telah sampai pada bab yang ke-10 tentang al-mubadarah ilal khairat, sikap bergegas dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan, di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita telah membaca beberapa nas ayat, demikian pula hadis yang pertama di dalam bab ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang kedua. Wa yaqulu al-imam أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، أبي سروعة أو juga bisa dibaca أبي سروعة. عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، nama beliau adalah Uqbah bin Ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, kunyahnya adalah Abu Sirwa'ata. Qala, beliau berkata, sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yaitu salat asar. Ini aku melakukan salat asar di kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi. Maka setelah beliau alaihi salatu wassalam salam dari salatnya, thumma qama musri'an, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan bergegas untuk keluar dari masjid. Fatakhatta riqaban nas, dan beliau melangkahi punggung-punggung manusia, maksudnya melangkahi para jamaah. Ila ba'di hujari nisa'i, di mana beliau bergegas pergi menuju sebagian kamar atau bilik dari istri-istrinya. Artinya ada beberapa bilik yang beliau tuju dari bilik istri-istrinya, kamar-kamar istrinya. Hujar jamak dari hujrah. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Maka tiba-tiba manusia, yaitu para jamaah, para sahabat, dikatakan nas maksudnya kaum muslimin, yaitu para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, fazi'u, tiba-tiba merasa khawatir. Al-faza' itu al-khawf al-mufaji', takut yang mendadak, takut yang muncul secara tiba-tiba, itu faza'. Maka para sahabat tiba-tiba merasa khawatir, takut apa yang akan terjadi. Min sur'atihi, disebabkan sikap tergesa-gesa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim. Maka setelah itu, setelah Nabi keluar, ya, masuk ke beberapa bilik kamar dari istrinya, kemudian beliau pun keluar menemui mereka, keluar menemui para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fara'a annahum qad ajazu aw qad ajabu min sur'atihi. Maka ketika Nabi keluar, Nabi menyaksikan, mendapati mereka dalam keadaan merasa heran, ya, dengan sikap terburu-buru atau tergesa-gesa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa heran dan bertanya-tanya, ada apa? Iya, heran bercampur na'am, ingin tahu kenapa? Penasaran. Apa yang terjadi sehingga Nabi alaihi salatu wasalam setelah salam langsung keluar? Dan ini bukan kebiasaan beliau, bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat langsung keluar, bukan. Kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah salat, beliau menghadap kepada para jamaah, kepada para makmum, kemudian berzikir, ya, zikru aqiba as-salawat. Berzikir, zikir setelah salat yang sudah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan beliau. Namun kali ini, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu, setelah sholat, ya, salam ke kanan dan ke kiri, langsung Nabi keluar dan melangkahi punggung-punggung jamaah, melangkahi mereka menuju ke beberapa bilik dari istri-istrinya. Maka ketika Nabi mengetahui bahwasanya para sahabatnya heran dan penasaran serta khawatir terhadap apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pun menerangkan kepada mereka, ya, menyampaikan apa yang sedang terjadi, kenapa beliau terburu-buru keluar. Nabi menyampaikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka untuk menenangkan mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbasani fa'amartu biqismatihi. Rawahul Bukhari. Tadi ketika sholat, aku tiba-tiba mengingat sesuatu dari tibir. Tibir sebagaimana diterangkan oleh al-muallif, beliau menyatakan, at-tibru qita'u zahabin au fiddatin. Qita'u zahab au fiddah. Qita' ini potongan, sepotong dari emas atau perak. Sepotong emas atau perak. Ketika sholat, Nabi mengingat sepotong emas atau perak indana yang ada pada kami, yakni yang ada di rumah, dititipkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama, Yang dimaksud na'am dengan potongan emas di sini, ya, sepotong emas atau perak adalah harta zakat, harta sedekah dititipkan kepada Nabi untuk disalurkan, disalurkan kepada yang berhak menerima sedekah wal infaq. Maka ketika sholat Nabi mengingat, mengingat amanah tersebut yang harus segera ditunaikan, mengingat akan amanah yang telah dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunaikan. Maka setelah sholat mubasyarah, ya, segera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menyampaikan kepada keluarganya agar segera disalurkan atau dibagi sedekah tersebut. Fakarihtu ayyah basani, maka aku tidak mau jangan sampai ada yang menghalangi aku, ada halangan. Ayyah basani syai, yani ada sesuatu yang menghalangiku ketika aku menundanya, khawatir ada halangan, ada uzur sehingga tidak sempat menunaikan amanah tersebut. Fa amartu biqismatihi, maka aku segera keluar tadi, ya, menuju sebagian istri-istriku untuk aku perintahkan mereka agar segera dibagi, ya, emas tersebut, jadi disalurkan, diserahkan kepada yang berhak. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayah Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz yang lain, kuntu khulliftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu. Aku tinggalkan di rumah sepotong emas atau perak dari sedekah. Sehingga dalam riwayat ini lebih memperjelas maksud dari at-tibr, tibr tadi. Dalam riwayat sebelumnya tidak disebutkan emas ini untuk apa. Namun pada riwayat setelahnya, ya, riwayat setelahnya jelas disebutkan bahwasanya maksud dari at-tibr tersebut adalah tibr minas sadaqah, emas yang memang dititipkan untuk sadaqah. Fakarihtu an ubayyitahu, maka aku tidak mau menginapkan atau membiarkan harta tersebut, menundanya. Ubayyitahu, yakni aku biarkan dia menginap semalam, artinya aku tidak mau menunda untuk segera menyalurkan atau menyerahkan sedekah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian al-mu'allif menyatakan at-tibru qita'u zahabin au fiddah. Qita' di sini jamak, ya. Qita' yakni potongan-potongan. Jadi sekian potong emas atau sekian potong perak yang harus segera dibagi. Barakallahu fikum. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan inti pembahasan hadis ini terkait dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab al-mubadara ilal khairat dan seterusnya, bersegera di dalam kebaikan, adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bersegera, seorang hamba yang bersegera di dalam menunaikan amanah, menunaikan amanah yang merupakan bagian dari at-ta'ah, bagian dari al-khairat, termasuk bagian dari ketaatan dan bagian dari amal kebajikan. Sehingga ketika selesai sholat, Nabi langsung pergi ke sebagian istrinya untuk menyampaikan kepada mereka bahwa amanah tersebut berupa potongan-potongan emas atau potongan perak tadi, beberapa potong emas dan perak, segera disalurkan. Segera disalurkan. Wa hadza al-hadits, sehingga hadits ini menunjukkan tentang pentingnya sikap al-mubadarah, sikap bersegera, bergegas ila fi'lil khair, untuk melakukan amal kebajikan. Terlebih kebajikan tersebut terkait dengan hak orang lain, terkait dengan hak orang lain, atau terkait dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, jika ketaatan dan kebajikan tersebut terkait dengan hak orang lain dan kewajiban dia yang harus ditunaikan, maka segera, jangan ditunda-tunda karena dikhawatirkan ketika menunda maka seorang akan terhalangi dengan sekian halangan dan uzur, sehingga dia terhalang dari kebaikan tersebut atau tidak atau belum melakukan kewajiban yang ditunaikan padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersegera untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan tentang pentingnya menunaikan amanah dan bersegera di dalamnya. Bersegera di dalam menunaikan amanah. Dan sangat penting untuk menunaikan amanah. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat selesai dari sholatnya, ketika sholat kemudian salam, langsung beliau bersegera mengingatkan istri-istrinya untuk segera menunaikan amanah tersebut. Ya, barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini pula kita bisa memetik beberapa faedah yang lain. Di antaranya bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun ka ghairihi minal bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, yang juga ditimpa annisyan, ditimpa lupa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingat di dalam sholatnya, segera beliau melaksanakan atau menunaikan amanah yang tadinya beliau lupa. Ya, tadi beliau lupa, tiba-tiba di dalam sholatnya beliau ingat, maka beliau segera melakukannya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bashar. Yansa kama yansa al-bashar ghairihi. Nabi adalah manusia biasa yang juga tertimpa lupa, sebagaimana manusia yang lainnya juga bisa lupa. Dan juga diingatkan oleh para ulama terkait dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah manusia biasa. Hanya saja Allah tabaraka wa ta'ala mengistimewakan beliau, memilih dan memuliakan beliau dengan ar-risalah, dengan wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah jalla wa'ala, qul innama ana basyar. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hanyalah aku ini seorang manusia biasa. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annahu la ilaha illa, ya, terkait dengan tauhid. Diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tauhid, la ilaha illallah, Maka inilah posisi dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala bahwasanya beliau adalah manusia biasa, akan tetapi beliau dipilih oleh Allah untuk mengemban syariatnya, mengemban wahyu Allah, yaitu da'watul tauhid, kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadisnya memperingatkan umatnya untuk berhati-hati dari sikap berlebihan kepada beliau, sikap melampaui batas di dalam memuji Nabi, memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan posisi yang lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana telah berlebih-lebihan kaum Nasara kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kaum Nasara berlebihan kepada mereka, kepada Nabi Isa, sehingga menyatakan bahwasanya Isa adalah putra Allah, ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah, dari zat Allah, ruhullah, ruhnya dari Allah, bagian dari ruh Allah yang mereka sebut dengan Roh Kudus, dan seterusnya dari keyakinan kaum Nasara yang ekstrim, yang berlebihan. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Nabi SAW mengingatkan kaum muslimin untuk tidak berlebihan sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Kemudian Nabi menyatakan, innama ana abdun, hanyalah aku ini seorang hamba Allah biasa, manusia biasa, hamba yang juga menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu adalah kewajiban seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah, katakanlah, abdullah wa rasuluh, bahwasanya beliau SAW adalah hamba Allah, namun di sisi lain beliau adalah utusan Allah, rasul pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, dan juga diperintahkan oleh Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memposisikan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan posisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk kita melebihi itu. Tidak boleh kemudian kita mengangkat kedudukan Nabi, derajatnya lebih dari itu. Sehingga naam tidak benar. Bahkan itu suatu yang batil, sangat-sangat diingkari di dalam Islam ketika seseorang memposisikan Nabi dengan posisi yang tinggi, memberikan kepada Nabi hakur rububiyah, hak dalam rububiyah, hak dalam mengatur alam semesta ini, hak di dalam memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, hak menguasai, dan seterusnya dari ar-rububiyah. Apalagi memberikan kepada Nabi hakul uluhiyah, hak di dalam peribadatan. Nabi sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Nabi tidak berhak untuk diminta dan ditujukan doa kepadanya. Karena Nabi adalah manusia biasa dan tidak memiliki apa-apa. Nabi alaihi salatu wassalam sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tidak mengetahui perkara gaib. Beliau manusia biasa, bukan malaikat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranil Karim, dalam surat Al-An'am, juga memerintahkan Nabi SAW untuk menyatakan kepada umatnya dan juga kepada manusia secara umum. Kata Allah Jalla wa'ala, "Qul, la aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak." Katakan wahai Muhammad, perintah Allah Jalla wa'ala, qul, ini qul anta ya Muhammad, katakan engkau wahai Muhammad, katakan kepada mereka, la aqulu lakum, aku tidak menyatakan kepada kalian bahwasanya ada di sisiku khazainullah, perbendaharaan Allah, yakni apa yang dimiliki oleh Allah. Allah memiliki semua alam semesta ini, dimiliki oleh Allah, langit dan bumi, beserta apa yang ada di langit dan yang di bumi, semuanya dalam milik Allah. Itu adalah perbendaharaan Allah, di bawah kuasa dan pengaturan Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan, aku tidak memiliki itu semuanya. Aku tidak bisa mengatur pergerakan matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Aku tidak bisa mengatur pergerakan angin dan seterusnya. Itu kekhususan Allah. Itu adalah perbuatan yang khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala a'lamul ghaib. Dan juga Nabi menyatakan, aku sama sekali tidak mengetahui perkara ghaib. Aku tidak mengetahui perkara ghaib. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, memerintahkan Nabi untuk menyatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wama massaniyas su. Seandainya aku ini, jadi Nabi menyatakan, aku seandainya aku mengetahui perkara ghaib, maka niscaya pasti aku akan memperbanyak amalan kebaikan dan tidak akan menimpa diriku sebuah kemudaratan, sebuah kerugian, hal-hal yang tidak mengenakan menimpa. Padahal Nabi SAW tertimpa berbagai kemudaratan, berbagai hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan. Nabi pernah dilempari hingga berdarah. Nabi juga merasakan kelaparan yang luar biasa. Nabi pernah terluka di perang Uhud juga sehingga berdarah kepalanya dan wajahnya. Ini semua adalah kemudaratan, hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, menyimpan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, maka tidak akan tertimpa sebuah kemudaratan pun. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak menyatakan kepada kalian aku ini adalah malaikat. Artinya Nabi manusia biasa, tidak mengetahui perkara gaib, tidak memiliki hak untuk dimintai, ya, untuk diibadahi, untuk berdoa kepadanya dan seterusnya. Lalu bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi SAW? Kita wujudkan cinta kita dengan mengagungkan beliau, memuliakan Nabi, dan memuliakan apa yang beliau wariskan kepada umatnya, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Memuliakan syariatnya, memuliakan sunnahnya, mengamalkannya, mengkaji dan mempelajarinya, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Nabi dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini pula ada faedah yang lain, yaitu faedah fiqhiyah, bahwasanya bolehnya seseorang melangkahi jamaah ketika selesai sholat, boleh bagi seorang untuk dia langsung keluar, ya langsung keluar setelah salam dan melangkahi jamaah. Ini boleh, ya, terlebih jika dia memiliki kebutuhan yang mendesak. Jika dia memiliki keperluan yang mendesak, maka tidak mengapa setelah salam dia langsung keluar dan melangkahi pundak-pundak atau melangkahi para jamaah. Namun tentunya seorang dia hendaknya pandai-pandai untuk na'am memposisikan dirinya atau bersikap di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus ketika di masjidullah, ketika dia berada di masjid yang merupakan rumah Allah, hendaknya dia menjaga adab di masjid, hendaklah dia menghormati orang-orang yang melakukan ibadah di masjid, ya, yang melakukan ibadah, apakah dia sedang sholat ataukah sedang berzikir atau sedang membaca Al-Quran dan seterusnya, maka wajib untuk menghormatinya dan menjaga adab kepadanya. Jangan sampai kita mengganggu dengan gerak-gerak kita, ya, langkah-langkah kita, kita mengganggu mereka. Diupayakan semaksimal mungkin untuk kita berjalan mencari celah-celah yang kosong sehingga tidak mengganggu para jamaah. Namun dari sisi hukum, berdasarkan hadis ini disebutkan oleh para ulama, boleh. Dari sisi hukumnya boleh. Kalau kita bertanya apa hukumnya setelah salam langsung keluar, boleh, ya, jika ada keperluan yang mendesak, ya. Namun jika keperluan itu bisa ditunda, maka dia bersabar sejenak di rumah Allah. Bersabar di rumah Allah ini suatu keutamaan yang besar. Salah satu golongan yang Allah selamatkan dan Allah berikan naungan di hari kiamat nanti, di yaumil mahsyar, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antara disebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau bil masjid, yaitu seorang yang hatinya itu senantiasa terpaut atau terkait dengan masjid. Artinya dia senantiasa berkeinginan pergi ke masjid dan betah berada di masjid. Hatinya itu senang berada di masjid dan betah, nyaman ketika duduk di masjid, merasa nyaman, merasa tenang dan ingin berlama-lama di masjid. Karena rumah Allah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dirahmati oleh Allah, yang padanya malaikat berkumpul di Masjidullah. Maka oleh karena itu seorang hamba, seorang mukmin yang hatinya senantiasa terkait di masjid, senantiasa datang ke masjid melakukan ibadah dan dia kerasan betah duduk di masjid untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amal saleh, berzikir kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan yang besar, balasan yang besar, yaitu mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa taala di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Namun diingatkan oleh para ulama yang terlarang adalah melangkahi jamaah ketika akan sholat. Ini yang dilarang. Yang dilarang ketika sholat kemudian melangkahi. Adapun setelah, maka boleh dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tetap tadi kita katakan menjaga adab, ya, berhati-hati jangan sampai mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid. Mengganggu kaum muslimin secara umum, kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah itu haram hukumnya, apalagi mengganggu kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah. Tentunya keharamannya lebih besar, ya, termasuk dosa-dosa yang besar yang akan mendatangkan murka dan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang dilarang adalah ketika akan melakukan sholat. Sehingga suatu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat, datang seseorang, disebutkan dia seorang Arabi, ada yang menyebutkan bukan, Al-Muhim, seorang salah satu dari jamaah datang terlambat, kemudian dia melangkahi para jamaah yang sedang duduk dalam keadaan khusyuk mendengarkan khutbah. Dia melangkahi, ingin cari ke depan, cari tempat yang di depan, yang afdol, ya, melangkahi. Maka ketika Nabi SAW melihatnya, Nabi memutuskan khutbahnya, menghentikan khutbahnya, dan menyatakan kepada orang tersebut, ya fulan, ijlis, fa innaka qad adzaita, wahai fulan, duduk kamu, sungguh kamu telah mengganggu para jamaah yang sedang duduk. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan tidak boleh ketika akan menunaikan sholat seorang melangkahi, ya, jamaah yang sedang duduk. Oleh karena itu, berhati-hati ketika kita akan menunaikan sholat, ya, kita ketika mencari shaf yang di depan, yang itu keutamaan, tentunya memiliki keutamaan dan nilai pahala yang besar, tetap kita menjaga adab dan berhati-hati dari adiyatul musallin, mengganggu orang-orang yang sedang sholat di masjid, karena ini suatu yang sangat-sangat diharamkan. Dari hadis ini pula faedah yang terakhir, yaitu bolehnya memberikan bolehnya at-taukil, ya, mewakilkan seseorang untuk melakukan, menunaikan kewajiban, sebuah kewajiban boleh diwakilkan kepada orang lain. Jika orang tersebut thiqah, terpercaya dan amanah, maka boleh. Nabi SAW mewakilkan kepada istri-istrinya untuk segera menyalurkan harta tersebut, sedekah tersebut yang dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dari sini pula menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang hamba yang zuhud dari dunia. Ketika ada sesuatu yang dititipkan kepada beliau berupa harta, beliau tidak memakainya atau tidak kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut, namun beliau menunaikan kewajiban sebagaimana yang diamanahkan kepada beliau. Dan juga diingatkan oleh para ulama terkait dengan amanah yang harus segera ditunaikan, yaitu diantaranya adalah membayar hutang. Ini juga penting, membayar hutang. Ini harus segera ditunaikan. Diharamkan bagi seorang yang mampu membayar hutang dalam tempo yang sudah disepakati dan ditetapkan, dia menunda-nunda tanpa alasan yang benar, dia sengaja menundanya, maka ini haram. Perbuatan zalim, yang Nabi menyatakan matlul ghani zulmun, seorang yang mampu membayar hutang kemudian dia menunda-nunda, ini adalah kezaliman, yang mana kezaliman itu adalah keharaman. Bahkan disebutkan dalam hadis, Nabi SAW ketika akan menyolati sebuah jenazah, satu jenazah, maka biasanya Nabi bertanya, hal alaihi dain, apakah ada hutang orang ini? Jika tidak ada, maka Nabi menyolatinya. Jika ada hutang, maka Nabi SAW menunda sampai dibayar hutangnya, baru setelah itu Nabi menyolatinya. Maka terkait dengan ad-duyun, dengan hutang, hendaknya kita berhati-hati dan untuk segera melunasi hutang, ya, atau memberikan amanah kepada siapa saja yang bisa melunasi hutang kita seandainya kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.